Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'syaral muslimat, kaum istri, para ibu yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, Jumat 24 Syawal 1445 Hijriah, 3 Mei tahun 2024, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata karunia dan pertolongannya lah kita semua diberi banyak kesempatan dan pilihan untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang manfaatnya akan berkesinambungan, bukan hanya sekarang atau di dunia saja, tetapi kebaikan-kebaikan yang kita harapkan bermanfaat kelak pada hari kiamat. Dari sekian banyak manusia yang terpilih sedikit saja yang terpilih untuk beriman, yang terpilih untuk bersyukur, yang terpilih untuk berbuat baik, yang terpilih untuk bertadabbur dan bertafakkur, itu jumlahnya sangat sedikit. Wa qalilun min ibadiyash syakur, Allah Subhanahu wa taala menyatakan seperti itu. Sangat sedikit sekali hamba-hambaku yang betul-betul bersyukur. Walakinna aktsarun nasi la yashkurun, akan tetapi kebanyakan orang itu tidak bersyukur. Dan masih banyak dalil-dalil lain yang mendukung dan menguatkan apa yang telah kita sebutkan di depan. Artinya, menjadi orang yang beriman adalah sesuatu yang sangat istimewa. Mengenal agamanya, mengenal nabinya, dan tentu mengenal Rabb-nya. Dia mengerti status dan kedudukannya sebagai hamba, sehingga menjalankan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya. apalagi diberi kekuatan untuk istiqomah, itu adalah karomah. Tanpa sombong, tanpa merendahkan orang, ya betul-betul bersyukur antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan tidak terbayang, na'udzubillah, pasti pahit, pasti kering, dan pasti sengsara. Seseorang yang hidup tanpa mengenal Islam, susah hidupnya itu. Gak terbayang kan, andaikan Islam itu tidak dipilihkan untuk kita, Islam itu dicabut dari seseorang, terus kehidupannya seperti apa? Liar, tidak ada aturan yang mengikat. Yang di dalam Al-Quran itu disebut ulaika kal an'am, mereka-mereka itu seperti binatang ternak. Ya'kulun wa yatamatta'un, hidup itu tentang bagaimana bisa makan, bagaimana bisa bersenang-senang. Yang berpikir dan berkeyakinan seperti itu banyak. Tidak ada itu kesadaran untuk beribadah, kemudian mengerti bahwa dia itu punya tugas sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dipikir adalah kerja, makan, kerja, makan, bersenang-senang. Ya. Kehidupan orang-orang kafir itu sudah. Berita dari Allah itu sudah cukup. Yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak merasa kurang. Walaupun demikian, kita sering mendengar kesaksian-kesaksian dari saudara-saudara kita yang dulu pernah hidup bersama di negeri-negeri kafir. Dulu mungkin belajar, barangkali kerja. Ketika mereka mendengar ayat Al-Quran tentang kondisi orang-orang kafir, ya memang betul seperti itu. Orang kafir itu pokoknya cuma kerja, dapat gaji, dapat uang, dikumpulkan, makan, minum, nanti dalam satu tahun berapa kali liburan, sudah. Ketika liburan cari senang-senang. Ya, ya tentu kesenangan-kesenangan yang mereka lakukan adalah kesenangan-kesenangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul tidak ada aturan. Ya. Maka ketika kita membaca ayat seperti tadi, ulaika kal an'am, mereka-mereka itu seperti binatang ternak, ya betul kan? Ya itu. Ya. Bahkan sampai pada tingkatan balhum adallu, bahkan mereka itu lebih sesat. Ya. Lebih tidak teratur lagi. Lebih parah daripada hewan ternak. Oleh sebab itu, kaum istri dan para ibu, segenap akhwat yang berbahagia rahimakumullah, hal ini mari kita syukuri. Hal ini akan membantu membuat kita merasa nyaman, senang, dan tidak ada beban sama sekali seperti yang disangkakan oleh banyak orang. Mereka menyangka demikian karena tidak tahu hakikatnya. Menurut mereka, seorang muslimah yang berhijab syar'i, seorang muslimah yang tunduk terhadap syariat, seorang muslimah yang menjaga rasa malu, disangkakan oleh banyak orang hidupnya menderita, tidak bahagia. Di rumah terus, gak boleh keluar-keluar. Kalau keluar menggunakan pakaian rangkap, tertutup, tidak ada bagian tubuhnya yang terbuka. Kedua kakinya bahkan tertutup dengan kaos kaki. Kedua tangannya tertutup dengan kaos tangan. Bagian kepala wajahnya tertutup dengan niqab atau cadarnya. Warnanya gelap pula. Orang yang tidak mengerti akan menyangka, apa enggak kasihan ya? Wong kita aja yang terbuka sudah sumuk, sudah panas. Kalau cuma sebatas itu ya wajar lah. Tapi ada yang lebih parah. Apa? Mencela, mengejek. Dipanggilnya WTS, wanita tahan sumuk. Waduh, dilecehkan, dicemooh, dianggap kolot, kuno. Tapi subhanallah, mereka saudari-saudari kita, banyak kaum istri yang sekarang sudah menjadi para ibu karena keimanan dan ketundukannya terhadap syariat, yakin dan percaya bahwa syariat itu ditetapkan untuk kebaikannya. Hukum-hukum yang berlaku pada seorang wanita itu justru membuatnya aman dan nyaman. Mereka yang sudah pernah hidup di dua kesempatan, masa lalu dan sekarang, masa lalu yang jahil dan masa sekarang yang diterangi ilmu, itu pasti bisa merasakan lebih aman, lebih nyaman dengan berhijab, lebih aman. Kenapa? Karena potensi gangguan itu berkurang drastis, bahkan bisa dikatakan nihil. Laki-laki akan menaruh hormat, ya kalaupun mengganggu cukup dengan suara. Tapi bedakan dengan perempuan yang mengumbar aurat, itu akan sering diganggu, digoda, dikejar, dilecehkan. Tapi dengan hijabnya, laki-laki tidak berani ganggu. Itu kan lebih aman. Lebih nyaman, pasti. Dibandingkan ketika semasa mengumbar auratnya, semua-semuanya serba salah. Harus menjaga cara duduknya, cara bicaranya, cara jalannya, pakaiannya. Tapi dengan hijabnya, alhamdulillah, Allah jaga. karena tidak tahunya mereka, akhirnya salah sangka. Wanita-wanita yang terhormat dan mulia, yang tunduk dengan syariat agama, memutuskan untuk berhenti bekerja, yang konsekuensinya ada ikhtilat di sana, campur baur laki-laki dan perempuan, yang konsekuensinya harus pergi sampai jauh sendiri, tidak ada yang mendampingi, tidak ada yang menemani mahramnya, yang konsekuensinya dia tidak bisa berhijab. Kalau seorang wanita bekerja sesuai dengan koridor syariat, boleh-boleh sajalah bekerja di rumah, membantu suaminya. Tapi yang kita maksud di sini adalah berhenti dari pekerjaan yang membuatnya melanggar syariat. Dia putuskan berhenti. Ditentang keluarganya, orang tuanya bilang kecewa, belum lagi mertuanya, teman-temannya, gila kamu tidak waras kah, sudah bagus-bagus kamu punya kerja, gaji ini segala macam, capek-capek kamu sekolah, capek-capek kamu kuliah, orang lain banyak yang menginginkan pekerjaan itu, kamu malah berhenti bekerja. Ini kan contoh, banyak orang karena tidak tahunya menyangka bahwa kaum muslimah yang memilih untuk tunduk terhadap syariat agama dianggap itu tadi, disangka menderita sengsara susah. Tidak demikian. Walhamdulillah, di dalam agama kita wanita itu sangat dihormati, mulia. Sebagai seorang anak, anak perempuan diberi keistimewaan, dilindungi betul. Apalagi kalau sudah menjadi seorang gadis, dijaga karena sangat berharga. Ketika dia menjadi seorang istri, hak-haknya harus ditunaikan dan dipenuhi. Apalagi kalau sudah menjadi seorang ibu, 3 kali lipat haknya dibandingkan seorang bapak. Dihormati betul. Alhamdulillah. Oleh sebab itu, para ibu, kaum istri, segenap akhwat rahimakumullah, ini mukaddimah atau pengantar yang sudah seringlah disampaikan. Tetapi tidak ada salahnya kalau terus diulang, karena seringkali sesuatu yang sudah kita ketahui ketika diulang kembali bertepatan dengan momen yang pas, itu akan menyegarkan dan merefresh, memperbaharui semangat. Yang jelas dan singkatnya, kaum istri dan para ibu serta segenap akhwat hafizakumullah, yakinlah dan percayalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan untuk kaum wanita. Percayalah dan yakinlah bahwa apapun yang ditetapkan oleh syariat itu untuk kebahagiaan kaum wanita itu sendiri. Yakinlah dan percayalah bahwa orang yang paling sayang dan paling perhatian, yang paling peduli dan paling mengasihi kaum wanita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus yakin. Maka setiap kali kita membaca ayat, membaca hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dan berkenaan dengan perempuan, yakinlah disitulah kebahagiaan didapatkan. Jangan cari jalan yang lain. Jangan merasa jenuh dan bosan. Jangan kemudian malah ingin meninggalkan. Jangan. Justru itu yang dicari oleh banyak kaum perempuan. Banyak kaum perempuan dengan fitrahnya sebagai seorang perempuan itu ingin dihormati, ingin disayang. Jangan dipikir perempuan yang karirnya bagus, punya jabatan tinggi, gajinya besar, yang bekerja di kantor, yang bekerja di perusahaan, jangan dipikir mereka itu bahagia. Tidak, itu cuma fata morgana saja. Karena di hati kecil mereka yakin bahwa bukan itu tempatnya, bukan di situ tempat mereka untuk berkarya. Wanita yang masih berada dalam fitrahnya justru tenang, damai di dalam rumahnya. Di dalam rumahnya, seorang wanita yang masih fitrah itu pasti senang dan nyaman di bawah perlindungan dan pengayoman laki-laki yang betul-betul menyayanginya, bapaknya, suaminya, kakaknya, pamannya, kakeknya, anaknya. Nyaman dia, bukan dengan sembarang laki-laki. Itu kaum istri dan para ibu serta segenap akhwat rahimakumullah. Maka yang selanjutnya kita sama-samalah saling menguatkan dan terus saling mensupport dan mendukung untuk tetap istiqomah sampai akhir hayat nanti, menjadi wanita yang betul-betul terhormat di dunia dan kelak di akhirat. Nah, contoh kita siapa? Teladan yang harus diikuti. Tentu yang paling pertama adalah Ummahatul Mukminin, istri-istri, para istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu panutan, teladan untuk siapapun wanita yang menghendaki kemuliaan dan kehormatan. Tirulah istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hikmahnya itu kan luar biasa. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam beristrikan tidak hanya satu. Ya. Beliau memiliki 11 istri. 2 meninggal dunia sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang 9 meninggal dunia setelah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam wafat. Di antara rahasia besarnya, karena sifat dan karakter wanita itu berbeda-beda satu dengan lainnya. Latar belakang itu juga tidak bisa disamakan. Maka siapapun dia sebagai seorang wanita, pasti punya teladan pada diri istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu yang paling pertama adalah ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Ibunda Khadijah radhiyallahu anha bintu Khuwailid. Profil seorang istri yang sangat istimewa. Cintanya betul-betul spesial. Perjuangan dan pengorbanannya sangat mengagumkan. Di balik sejarah besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada nama ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha. Itu yang ditiru, itu yang mesti diteladani. Karena ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha selalu menjadi yang terdepan dalam mendukung kebaikan-kebaikan suaminya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada rasa takut, tidak gentar. Justru ibunda Khadijah yang terus menguatkan dan mensupport apapun yang beliau punya. Harta, tenaga, pikiran, bahkan nyawa sekalipun. Itu ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha. Kita ambil satu peristiwa yang sudahlah sama-sama kita tahu, tapi mari kita ingat kembali. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk yang pertama kalinya ditemui malaikat Jibril alaihi salam saat bertahannuts beribadah di gua Hira di atas gunung Nur, Jabal Nur, 5 km dari pusat kota Mekah, di atas gunung yang ketinggiannya kurang lebih 700 meter dari atas permukaan laut, sebuah gua yang tepat menghadap ke kota Mekah, mulut gua itu ke arah Ka'bah. Sering beliau menyendiri di sana memohon dan berdoa kepada Rabbnya, sampai kemudian malaikat Jibril alaihi salam datang memeluk dan mendekap. Beliau tidak bisa bernafas. Malaikat Jibril mengatakan, "Iqra, baca wahai Muhammad." "Ma ana biqari'in." "Saya enggak bisa baca." Dilepas, dekap, lepas, dekap. Sampai kemudian 5 ayat pertama dalam surat Al-Alaq itu disampaikan malaikat Jibril, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam cepat-cepat pulang ke rumah. Bergegas. Gemetar. Menggigil karena merasa dingin. Itu kan pengalaman yang luar biasa, bertemu dengan malaikat Jibril alaihi salam. Memperoleh wahyu yang ayat-ayat tadi, 5 ayat pertama dalam surat Al-Alaq, itu jelas bukan ucapan manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerti itu. Itu jelas firman dari Allah Subhanahu wa taala. Kaget, terkejut, khawatir terhadap keselamatan diri. Karena Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sempat mengatakan kepada Khadijah, "Laqad khasyitu 'ala nafsi." Saya mengkhawatirkan keselamatan diriku. Apa kata Khadijah radhiyallahu anha? "Kalla wallahi la yuhzikallahu abadan." Enggak mungkin. Enggak mungkin. Kalla. Coba peran seorang istri ya. Menguatkan hati suami, memecut semangatnya, untuk hal-hal yang baik, untuk sesuatu yang positif demi perjuangan umat, itu disupport, diselimuti oleh Khadijah radhiyallahu anha, diberi selimut. Ini kan ketenangan yang luar biasa, keberanian. Khadijah radhiyallahu anha tenang sekali. Datang suaminya menggigil kedinginan, ketakutan, dikasihkan selimut untuk menghangatkan, dibuat tenang. Setelah bercerita semakin dikuatkan lagi, enggak mungkin, enggak mungkin, la yuhzikallahu abadan, tidak akan Allah subhanahu wa ta'ala membuat engkau atau anda terhina, tidak mungkin anda direndahkan, enggak mungkin selama-lamanya. Nah, ini profil seorang istri yang manfaatnya itu luas dan luar biasa. Seorang istri yang akan banyak pahalanya. Kenapa? Karena menjadi penyebab suaminya semangat untuk beribadah, didukung malahan. Jangan sebaliknya, malah melemahkan semangat, malah membikin suaminya kepikiran, apalagi sampai membatas-batasi dan melarang, curiga sana, curiga sini, yang tidak beralasan. Suaminya ingin berbuat baik, didukung, bahkan bila perlu disarankan dan diusulkan, apa tidak sebaiknya begini, alangkah bagusnya kalau demikian. Oh iya, suamiku itu bagus, setuju, berangkatlah. Ya kalau memang kemampuannya sendiri gak bisa dengan satu keluarga, ya dukung. Misalkan tolabul ilmi, ngaji, ikut daurah, gak bisa satu keluarga, gak mampu, kendaraan terbatas, biaya saat itu tidak pegang dengan jumlah yang cukup. Ya kalau gak bisa semua, biarkan suaminya yang berangkat. Sudah, abang berangkat saja, bismillah. Jangan, wah abang ini berangkat terus, katong sing peradaba aja gini. Tadi itu pokoknya kalau kita tidak diajak, si abang jangan berangkat juga lah, sama-sama pahit kita. Ya tidak demikian, dukung, support, doakan. Ya abang berangkat sudah, bawa apa ini, pakaian berapa potong, perlu dibawakan minuman kan, alat mandi sudah siapkah? Nanti itu disiapkan semuanya, ini sudah cukup, berangkat sudah, jangan pikir kami di rumah, Allah yang jaga. Yang penting abang bertakwa kepada Allah, ikhlaskan niat, cari ilmu, tolong nanti kami yang dididik, kami nanti ya, yang akan merasakan manfaatnya dari ilmu yang abang cari, bismillah. Gitu. Jangan baru berangkat sudah sampai di mana nih, kapan pulang, berapa hari kah, kan itu. Jangan lama-lama ya, cepat sudah, kan itu. Ini di rumah begini, anak begini, itu begitu. Khadijah radhiyallahu anha tidak demikian. Tidak demikian. Itu ibunda kita, wanita mulia dan terhormat. Ya kan? Kata Khadijah radhiyallahu anha, "Kalla la yuhzikallahu abadan." Ya. Tidak mungkin. Kenapa? Tidak mungkin Allah akan membuat anda itu terhina dan direndahkan. Kenapa? Satu persatu kebaikannya disebut. Di sini mengingatkan kita bahwa suami dan istri itu satu kesatuan yang gak bisa dipisahkan. ya. Tidak bisa satu pihak menuntut pihak yang lain tanpa memenuhi kewajibannya. Kalau ingin punya istri yang baik, jadilah suami yang baik. Kalau ingin punya suami yang baik, jadilah istri yang baik. Jangan dipisah. Itu saling terkait. Gitu. Kalau ingin kita kembangkan, ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha, kok bisa ya cintanya seperti itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa yang membuat ibunda Khadijah itu sayangnya luar biasa, siap berkorban, semuanya dilakukan untuk suami? Jawabannya karena Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sebagai seorang suami, sebagai seorang laki-laki, itu juga sangat baik. Ya. Kalau seorang suami itu baik, istrinya akan cinta. Karena istrinya cinta, suaminya akan bertambah baik. Begitu. Sehingga kalau ada masalah, jangan cari dari yang lain, tapi temukan pada diri sendiri. Kalau suaminya kasar, suaminya kasar, seorang istri harus koreksi diri sendiri. Kenapa saya punya suami kasar? Oh, ternyata saya kurang penurut. Tidak semua yang diinginkan suami, padahal itu tidak melanggar syar'i, langsung saya kerjakan. Oh, ternyata kalau suami itu menginginkan sesuatu, harus segera saya iakan, sebisa-bisanya saya kerjakan. Karena seorang laki-laki, di antara hal yang dibenci itu kalau dia menginginkan sesuatu, istrinya tidak taat. Minta dibuatkan kopi nanti, minta disiapkan baju sekian setel, oh belum dicuci, padahal sudah bilang dari 2 hari sebelumnya. Minta tolong begini, sebentarkah? Padahal ketika mengatakan iya saja, iya abang, siap, ayo sekarang, itu laki-laki sudah semangat. Tapi ketika seorang suami menginginkan sesuatu, banyaklah sesuatu itu ya, kemudian ditunda, tidak langsung, ini itu sudah bikin jengkel, yang akhirnya nanti berdampak pada sikap. Ini suami bicara mulai keras, suami kemudian bersikap kasar, dan seterusnya. Jadi temukan itu pada diri sendiri. Sama juga kalau misalkan seorang suami melihat istrinya kurang perhatian, cuek, temukan itu pada diri sendiri, apa sebabnya? Ternyata dia sebagai suami kaku, sebagai suami tidak pandai mengambil hati, jarang memuji, sebagai suami ternyata kurang mengapresiasi. Ya sudah, seorang perempuan, walaupun kita bicara tentang kewajiban sekaligus keikhlasan, tetap dia adalah seorang wanita yang senang dipuji dan diapresiasi oleh suaminya kan, bukan dari orang lain. Ya. Ini nggak pernah dipuji, nggak pernah diapresiasi, ya kan? Panggil-panggil nama, ya kan? Kasar lagi suaranya. Cobalah sesekali, dua kali, sering. Panggil istrinya, hei cantik, ini ada anak-anak ini. Kan gitu. Panggil itu sudah perempuan itu sudah berbunga-bunga hatinya. Cantik, kamu di mana? Kan itu. Panggil apa mas istrinya? Sri. Panggil nama atau panggil apa? Itu sudah. Masak itu memang tugasnya, itu memang kewajibannya. Harusnya dia memang niatnya lillahi ta'ala, cari pahala. Tapi ketika masak kita bilang, ih makanan paling sedap saja. Kan itu. Ini nih, ya. Dia pun rasa di leher ini. Ini bisa-bisa 3 hari 3 malam sehilang-hilang ini. Masakan paling mantap ini. Sudah istri masak ini chef dunia ini sudah nih. Cuma itu aja sebenarnya. Ya kan? Walaupun rasa biasa-biasa saja. Cuma untuk memuji apresiasi. Kan itu. Potong tahu, potong tempe, ih paling rapi tahunya. Ini kau masak dengan hati kah? Selesai. Ah, Bang. Itu saja. Perempuan itu kalau sudah dipuji, diapresiasi, dia jadi lembut sekali. Dia langsung penurut sekali. Sederhana. Tapi yang jelas, itu kesimpulannya bahwa suami dan istri itu satu kesatuan. Dia gak bisa, dia dipisah dia. Apa yang dilakukan seorang istri, itu dipengaruhi oleh sikap suami. Sebaliknya pun seperti itu. Apa yang dilakukan oleh suami, itu sangat ditentukan oleh perilaku istri. Jadi apa yang kita tuntut, maka kita lakukan terlebih dahulu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicintai betul oleh Khadijah. Disayang luar biasa. Diperjuangkan banyak berkorban radhiyallahu anha. Kenapa? Kata Khadijah radhiyallahu anha, abshir fa wallahi la yuhzika Allahu abadan. Artinya tenang, bergembiralah wahai suamiku. Enggak mungkin Anda mengalami hal-hal yang jelek. Tidak perlu khawatir tentang keselamatan Anda. Anda tidak akan dibuat hina oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Kenapa? Innaka la tasilu rahim. Karena Anda selama ini wahai suamiku selalu menyambung silaturahmi. Wa tasdukul hadis. Bicara selalu jujur. Wa tahmilul kalla. Anda ikut menanggung beban orang yang sedang susah. Wa taqrir dhaifa. Selalu memuliakan tamu. Wa tu'inu 'ala nawaibil haqqi. Dan Anda membantu orang-orang mendapatkan haknya. Ini. Karena Rasulullah SAW itu suami yang baik, seorang laki-laki yang senang membantu, memuliakan tamu, orang lain, orang yang lemah, keluarga. Akhirnya cinta itu betul-betul kuat ya. Antara Khadijah sebagai istri radhiyallahu anha dan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang suami, cintanya luar biasa. Dan tidak cukup sampai di situ. Ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha mengajak Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam untuk menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Itu sepupunya Khadijah. Waraqah bin Naufal itu orang Quraisy yang senang mempelajari Alkitab. Alkitab yang asli. Sampai ke negeri Syam mencari dan mempelajari. Wa kana yaktubul kitab al-arabi fa yaktubu bil arabiyyati min al-injili ma syaa Allahu an yaktub. Terutama kitab Injil dipelajari oleh Waraqah bin Naufal itu, diterjemahkan, dialihbahasakan dalam bahasa Arab. Dan memang Waraqah bin Naufal itu orang baik yang tidak mengikuti kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam diajak oleh Khadijah menemui Waraka bin Naufal itu. Kemudian, dan sudah tua, memang sudah tua, bahkan waqad amiya, buta. Faqalat lahu Khadijah tu'i ay ibn am isma' min ibn akhik, wahai anak pamanku, coba dengar apa yang dikatakan anak saudaramu ini. Ini bahasa-bahasa mereka seperti itu. Faqala Waraka ibn akhi madza tara, kata Waraka, sudah tua ya, sudah buta, ibn akhi madza tara, wahai anak saudaraku, apa yang sudah engkau saksikan? Fa akhbarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mara, ini dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi Muhammad kemudian menceritakan apa yang beliau alami di Gua Hira, pertemuannya dengan malaikat Jibril alaihi salam. Faqala Warakatu hadzan namus alladhi anzala ala Musa, ya laitani fiha jada'an akunu hayyan hina yukhrijuka qaumuk. Kata Warakah bin Naufal, itu namus, yaitu malaikat Jibril yang dulu juga datang menemui Musa. Andaikan saya masih muda dan kuat, andaikan saya masih hidup nanti ketika masyarakatmu mengusirmu. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, awamukhrijiyahum, hah? Mereka akan mengusir saya? Faqala Warakatu, na'am, pasti, pasti. Lam ya'ti rajulun qad bimithri ma jikta bihi illa udiyah, wa in yudrikni yaumuka ansurka nasran mu'azzara. Thumma lam yansyab Warakatu an tuwfiya. Kata Waraka bin Naufal, pasti, karena siapa, tidak ada satu orang pun yang menyampaikan seperti yang engkau sampaikan, yaitu wahyu dari Allah Azza wa Jalla, kecuali pasti akan dimusuhi. Andaikan saya masih hidup pada hari itu, saya pasti akan membelamu sepenuhnya. Kemudian tidak berapa lama Waraka bin Naufal pun wafat. Ya. Tapi yang menjadi catatan di sini, kaum istri dan para ibu serta segenap akhwat rahimakumullah, adalah posisi seorang istri itu ternyata sangat sangat berpengaruh. Kalau dalam contoh tadi adalah pengaruh yang positif, Khadijah radhiyallahu anha itu kan memberikan dukungan dan support penuh untuk suaminya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, didukung. Itu bukan cuma dengan kata-kata, tapi dengan sikap, dengan langkah dan tindakan, dengan harta. Kenapa? Karena yakin suaminya adalah orang baik, yang disampaikan adalah kebaikan, yang dilakukan itu bukan untuk diri sendiri, yang dilakukan itu untuk umat, didukung penuh. Apalagi suaminya yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu orang baik, dari kecil, remaja, dewasa, menikah dan berkeluarga, hidup berumah tangga, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik. Maka Khadijah pun cintanya luar biasa. Dukungan dan support penuh dari Khadijah radhiyallahu anha itu akhirnya juga menambah kadar cinta Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kepada Khadijah. Cintanya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kepada Khadijah radhiyallahu anha itu luar biasa. Sampai sejumlah ulama, contohnya Ibnu Katsir rahimahullah, mengatakan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tidak menikah kecuali setelah Khadijah meninggal dunia. Kenapa? Hormat, begitu cintanya kepada Khadijah radhiyallahu anha, tidak menikah lagi. Setelah Khadijah wafat meninggal dunia, masih terus diingat, buat makanan, masak, pesan sama keluarganya, istrinya, jangan lupa dibagikan ke fulanah, itu temannya Khadijah, itu bagikan kepada fulanah, itu temannya Khadijah. Datang tamu, seorang perempuan sudah tua, ingin bertamu dan berkunjung. Nabi Muhammad mendengar suaranya, oh ini suara temannya Khadijah dulu ini, karena teman baiknya Khadijah radhiyallahu anha. Ya kan? Seringkali Nabi Muhammad mengenang Khadijah radhiyallahu anha. Ya kan? Sampai kemudian sebagian istrinya cemburu, sudah, karena sudah meninggal, tua renta lagi. Kan itu. Dipuji oleh Nabi Muhammad SAW, tidak, Khadijah tetap diceritakan baik-baiknya perjuangan-perjuangan dan pengorbanannya. Oleh sebab itu kaum istri dan para ibu serta segenap akhwat rahimakumullah, jadilah wanita yang berpengaruh, pengaruh yang positif, pengaruh yang baik. Karena perempuan itu menyimpan suatu kekuatan dalam hal apa? Mempengaruhi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, wa ma ra'aitu naqisati aqlin wa dinin aghlab lidhi lubbin min kunna. Dalam riwayat yang lain, aslab lilubbir rajulil hazimi min kunna. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, saya tidak pernah melihat dan menyaksikan perempuan yang akalnya kurang, agamanya kurang, tapi itu bisa memiliki kekuatan untuk mengubah cara berpikir seorang laki-laki yang hazim. Hazim itu kuat, tapi bisa dirubah karena pengaruh seorang perempuan. Artinya di sini Nabi Muhammad SAW menjelaskan dan mengingatkan seperti apa potensi kekuatan yang dimiliki seorang perempuan, dalam hal ini istri atau bisa jadi ibu. Ibu itu punya kekuatan yang, punya potensi kekuatan yang luar biasa. Untuk apa? Mempengaruhi. Jangankan laki-laki yang lemah, laki-laki yang hazim, laki-laki yang kuat saja itu bisa dipengaruhi. Bisa dipengaruhi. Maka jadilah wanita yang memberikan pengaruh positif. Ucapan seorang perempuan, ucapan seorang perempuan itu bisa menggerakkan laki-laki. Bahkan bukan cuma satu laki-laki, banyak laki-laki. Sudahlah, kita itu sama-sama tahu itu rahasia umum itu. Ya kan? Badan besar, penuh tato segala macam, segala macam. Ya kan? Kasar, main pukul. Pas lihat istrinya, pulang. Iya. Pulang. Itu kan rahasia umum itu. Itu rahasia umum. Ya. Laki seorang suami yang baik itu bisa menjadi jahat. Bisa menjadi jahat. Kenapa? Karena pengaruh dari istri. Saya tidak mengatakan setiap istri itu mempengaruhi jahat, bukan seperti itu bahasanya. Atau istri itu apa, selalu mempengaruhi jahat, bukan. Saya bilang tadi punya potensi kekuatan. Tinggal bagaimana potensi kekuatan itu digunakan untuk mempengaruhi hal yang positif atau mempengaruhi hal yang negatif. Begitu. Untuk apa, menguatkan suaminya berbuat baik atau malah mendorong suaminya berbuat jahat. Maka jadilah wanita-wanita yang mulia seperti ummahatul mukminin, istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan istri-istri Nabi semuanya begitu, selalu mensupport, selalu mendukung hal-hal yang baik untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Semua ibunda kita demikian, dan mereka ummahatul mukminin ya, adalah apa, penyemangat bagi kaum wanita muslimat untuk berbuat baik. Itu satu persatu kalau kita baca biografi para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan temukan profil wanita-wanita yang luar biasa. Mereka yang menginginkan kebahagiaan akhirat, mereka yang mendahulukan ridha Allah Subhanahu Wa Taala, mereka yang kemudian ahli ibadah, zuhud, senang bersedekah, ya, rendah hati, semangat untuk mencari ilmu, berzikir, ya, setia, radhiyallahu anhunna. Oleh sebab itu, kaum istri dan para ibu serta segenap akhwat rahimakumullah, itu yang bisa kita sampaikan pada momen kali ini, barakallahu fikum. Jadi intinya dua hal yang kita tekankan. Yang pertama, bersyukur karena sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wanita yang tunduk terhadap syariat agama. Itu disyukuri betul. Karena tidak semua wanita itu mau tunduk dengan syariat. Hidayah itu mahal. Syukuri itu, syukuri. Dengan percaya dan yakin bahwa apapun yang Allah tetapkan dan apa yang sudah dijelaskan Rasulullah SAW itu untuk kebaikan dan kemaslahatan wanita itu sendiri. Kemudian yang kedua, ya, jadilah wanita yang berpengaruh untuk hal-hal yang positif. Jangan sebaliknya. Baik sebagai istri, sebagai ibu, sebagai kakak, sebagai adik, sebagai guru, ustazah, jadilah yang apa, yang bisa memberikan pengaruh yang baik dan positif. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan untuk kita semua. Aqulu qauli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.